bukan harta, tapi harga. Siapa yang tak perlu harta? Munafik rasanya. Tapi kalau punya harta, tak punya harga, betapa mengerikannya. Ya, harta adalah apa yang Anda cari dalam transaksi di hidup ini. Tapi harga adalah apa yang Anda wujudkan, buah dari tindakan demi tindakan yang menempel pada diri. Harta dan harga perlu untuk dimiliki, bukan satu tapi kedua-duanya. Itulah yang menunjukkan Anda orang yang punya integritas. Harta adalah hasil pencarian dari kecerdasan otak manusia yang mengelola apa yang tak ada menjadi ada, yang tak berguna menjadi berguna, barang bekas menjadi baru yang lain. Ya, ia mampu menciptakan harapan demi harapan, menumpuk dari satu menjadi dua, menjadi tiga, dan seterusnya. Berkarya tanpa kenal henti, ia menghasilkan banyak hal di hidup ini. Tetapi harga adalah hasil dari hubungan antar manusia, berelasi dengan selalu mengutamakan kejujuran, menghargai kebenaran, mampu menempatkan diri, bisa dipercaya dalam kebersamaan. Harta dan harga, dua hal yang harus Anda miliki. Tapi harta dan harga tak bisa dibeli, ia hasil dari sebuah usaha keringat sendiri. Harta dan harga membuat Anda hidup nyaman di tengah dunia, karena Anda dikenal dan disukai orang sekitar. Harta dan harga, alangkah indahnya kalau ia selalu ada dalam konstelasi kebenaran. Harta dan harga, alangkah indahnya kalau ia ada dalam hidup kita. Harta dan harga dijembatani oleh integritas yang luar biasa. Ini bukan mimpi. Ini mungkin. Pertanyaannya, akankah Anda mengerjakan keduanya, menggapaikannya, mewujudkannya, dan tak sekedar bermimpi dari malam ke malam tanpa pernah mampu merasakan harta dan harga di dalam kenyataan. Semoga mimpi kita tak berlangsung terlalu panjang. Semoga kita tak terlena di sana sehingga lupa pada realita. Harta dan harga bukan sekedar kata-kata. Harta dan harga perlu sebuah wujud nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.